Definisi suci berarti apa yang dimaksud definisi suci? Ya, kita nyambung ke. Suci itu kalimat budaya dengan touchingnya, dengan rasa budaya, tapi dia hakikatnya kan bersumber dari pengertian agama, suci apa tidak suci. Ada tiga orang ngomong ini baik, ini ada satu orang ini buruk. Oke, mungkin yang tiga ini lebih benar, kan relatif ini bergerak. Neng sing tiga ini sing ngomong wong neng warung kopi, sing sisi sing ngomong dokter. Sik, bergerak meneh, kan gitu terus ini. Waspada tapi tetap harus ambil keputusan gitu. Tetap ya? Harus ambil keputusan, hidup gak bisa gak ambil keputusan ya. Kita harus tetap ambil keputusan di dalam kewaspadaan. Brang, saya mau tanya, karena tanyanya ini orang kuno ke orang sekarang kan gitu. Saya ini generasi old tapi hidup di masa sekarang, sehingga saya mengalami berbagai macam konflik di dalam diri saya karena apa yang berlangsung sekarang beda dan tidak bisa saya perlakukan dengan cara berpikir atau cara bersikap yang diajarkan oleh generasi saya zaman dahulu. Nah, terutama itu nanti kita akan omongkan secara khusus mengenai regenerasi, apa, perubahan-perubahan yang berlangsung pada generasi yang berbeda-beda itu. Tapi sekarang yang ingin saya fokuskan tanya ke Sabrang itu soal orang hidup itu kan harus berpijak pada kebenaran. Cuman kebenaran ini kan kalau dalam istilah saya selama ini kan ada tiga macam, ada benere dhewe, benernya sendiri, terus benernya orang banyak yang mungkin itu bisa diaplikasi menjadi demokrasi, benernya sebangsa, benernya seumat manusia, sedunia dan seterusnya. Kemudian ada benar yang sejati, yang mutlak, yang benar-benar gitu ya. Nah, sekarang ini kan saya pusing sebagai orang tua, Bang, bahwa semua orang berbijak pada kebenaran, cuman masalahnya kan kebenarannya sendiri belum tentu benar bagi orang yang lainnya. Nah, ketika itu hanya urusan makanan, ini enak apa tidak, kalau hanya urusan kecil-kecil sehari-hari mungkin masih bisa ada apa, pengelolaan untuk kompromi satu sama lain. Tapi kalau sudah urusannya kekuasaan negara, kekuasaan politik, kan benere dhewe. Jadi orang berontak atau orang melawan pemerintah karena yakin pada kebenarannya, tapi pemerintah juga apa namanya mengantisipasi perlawanan itu dengan kebenarannya sendiri. Nah, ini jadi sekarang ini saya sebagai orang yang tidak terlalu berpengalaman terhadap semua dialektika kebenaran yang berlangsung di zaman ini, kan saya perlu tanya kepada orang yang memang lahir di zaman ini dan besar di zaman ini. Jenis gimana sebenarnya soal kebenaran itu? Tapi ada ge yang sering, udah sering kita pakai ya, kebenaran personal, kebenaran orang banyak, kebenaran apa yang sejati dan seterusnya. Kalau melihat polanya kan bahwa kebenaran punya gradasi. Dan kalau kita picis lebih banyak lagi, gradasi per klaster itu tadi juga banyak macam-macam juga. Benaran personal gradasi itu bukan hanya 2-3. Bukan hanya 3 klaster itu tadi. Telundakan ya, ya. Bisa 10-20, bisa 100-200, bisa ada yang lebih detail. Misalnya kebenaran personal, ini kebenaranku. Kebenaranku sekarang sama seminggu kemudian bisa bergerak. Gradual juga. Tadi ada gradual, ada pergerakan juga. Kebenaran orang banyak, seberapa banyak? Sekampung, seprovinsi, senegara, jadi ada. Nah, yang disebut kebenaran misalnya gini loh, yang dulu memalukan sekarang tidak memalukan lagi, yang dulu orang merasa hina kalau melakukan sesuatu sekarang tidak merasa hina, misalnya kan bisa kan. Jadi kebenaran yang menyangkut tidak hanya kebenaran itu sendiri, tapi juga kebenaran yang menyangkut semua aspek kehidupan. Karena kebenaran sendiri juga kan bukan kata yang bisa berdiri sendiri, menurut saya. Kalau kita ngomong kebenaran berdiri sendiri, itu pasti punya asumsi di belakang terhadap framing kebenaran itu. Karena aku mendefinisikan kebenaran itu alignment, kesejajaran untuk menuju tujuan tertentu. Jadi nggak bisa ngomong benar atau salah kalau kita nggak punya framing atas apa ini. Nah, kita mau debat kebenaran ini, kebenaran personal segala macam itu, kalau ujungnya wis beda. Wiyo debat kebenaran yo most pro juga. Gampangannya kalau mau ke Surabaya kan bisa lewat Ngawi, bisa lewat Bojonegoro gitu ya. Nah, ketika yang lewat Bojonegoro merasa bahwa yang Ngawi salah, yang lewat Ngawi salah. gitu kan. Itu baru bisa dielaborasi atau dikelola solusinya kalau sama-sama Surabaya. Sama-sama kan? Surabaya. Ya. Kalau misalnya satu ke Surabaya, satu ke Semarang, nggak diomongin ribut mana jalan yang benar. Sih tujuannya sama atau enggak? Kalau tujuannya berbeda. Nah, ya enggak? Masalahnya sekarang tujuan hidup itu bukan Surabaya atau Semarang. Dia juga gradual. Jadi misalnya tujuan bernegara itu gemah ripah loh jinawi, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kan sekarang ngawinya dan Bojonegoro-nya kan ruwet juga gitu, gradual dan bervariasi dan penuh kemungkinan gitu loh, Bang. Iya, Pak. Dan misalnya kalau kita ngomong tadi mau ke Surabaya gitu. Itu kan kebenarannya juga tidak langsung menuju ke Surabaya. Misalnya lewat jalan mana duluan. Ini kalau misalnya ngawi itu kan sudah antar kota. Ini pilihan dalam kota, sebenarnya kan ada beberapa jalan. Asal kita tahu proyeksinya ke depan seperti apa. Sama-sama ke Surabaya, kita ngomong proyeksinya beda aja. Debatnya sudah nggak efektif juga. Ya. Maksud jadi, saya gini, Bang. Tujuannya sama Surabaya ya, atau Semarang. Itu aja juga berbeda, Bang. Itu aja juga gradual. Surabaya bagi seseorang adalah X, bagi orang lain adalah A. Itu kan juga berbeda lagi. Jadi bukan hanya jalannya, tapi titik tujuannya aja berbeda. Bisa-bisa dia berpikir secara realis, Surabaya adalah kota Surabaya. Bisa dia berpikir abstrak. Itu kalau beda. Geografis materialistik. Iya, ya. Makanya itu sudut pandang. Tapi kalau geografis, ideologis, beda lagi. Beda lagi. Makanya sampai lahir ada sosialisme, ada kapitalisme, itu kan karena kalau ngomong tujuan yang sama, menyejahterakan umat manusia, tapi kan itu kan kemudian manusia sejahtera itu yang sama rata, tidak ada kaya miskin, ataukah ada hak untuk kaya, ada resiko untuk miskin, kan juga berbeda. Ya, iya, jadi berbeda. Surabayanya aja sudah berbeda pada manusia. Biasanya memang kalau tujuannya diomongkan dengan kalimat pendek, maksudnya rakyat makmur sejahtera, itu konsep yang abstrak banget itu. Iya. Dan itu manifest di imajinasi setiap orang juga berbeda. Ini karena demite ini yang detile. Kalau kita ngomong besar-besar ini, kalau dulu kampanye misalnya semua yang ngomong menyejahterakan rakyat dan seterusnya. Tapi yang kita perlukan detile, piye langkahmu menuju ke sana misalnya gitu. Karena nek tujuan besar dibikin abstrak, dibikin sapuan lebar, yuk simpel-simpel aja, hampir semua bisa ngomong sama, pengen masuk surga semuanya pengen apa, yeah, makmur, semuanya pengen adil. Neng detile piye iki? Karena kadang-kadang ada hal yang tidak intuitif juga. Ya, iki misalnya contoh sing rodok menukik iki. Adil makmur, semuanya apa namanya? Jadi semua, yang Sabrang maksud mungkin pokoknya baik lewat jalan mana, bagaimana cara menempuh jalan, maupun titik tujuannya itu kan probabilitas semua ya. Semuanya kemungkinan-kemungkinan. Tidak ada kepastian, tidak ada apa ya, Brang. Jadi urip ora on off nek menurut gue gitu ya. Iya. Jadi kalau melihat peta ini tadi jadi kelihatan bahwa kita enggak mudah ngomong bener salah itu seperti hitam putih. Kayak lampu diceklek on, gelap terang diklik off juga. Gelap nggak sesederhana itu karena ada gradasi juga, ada variabel, ada turunan, ada mutasi. Ya, ora pati bener tapi cukup optimal untuk sekarang kan bisa gitu juga. Jadi sing paling karena hidup manusia kan multifaset juga, multi dimensi juga dalam satu kehidupan manusia. Jadi kita ngomong kebenaran ini sebenarnya yang pengen tak garis bawahi. Kita tuh terbiasa dengan paradigma melihat sesuatu itu hitam putih, benar salah, apik buruk dan seterusnya. Padahal semua yang disebut baik itu gampangnya gini lah. Bagi yang ngelawan, yang benar adalah dia, pemerintahnya salah. Bagi pemerintahnya itu, yang benar adalah dia, yang ngelawan salah. Ya itu gitu. Pada apa konsep aplikasinya? Ya. Itu pada aplikasinya seperti itu. Contoh aplikasinya. Pada konseptualnya, aku mungkin harus ngomong bahwa relativitas kebenaran yang kita alami ini kita tidak sadari. Kita selalu melihat hitam putih, baik buruk dan seterusnya. Itu tadi lho. Padahal yo cara melihat yang selama lebih ini benar. Kalau tidak hitam putih berarti kemudian disimpulkan sintesisnya kelabu. Nah, kelabu ini kan juga ternyata kelabu 0% kelabunya itu, kadar kekelabuannya itu kan juga bergradasi-gradasi kan gitu. Dari perjalananku aku belum pernah menemukan ada statement yang fundamental ngomong ini pasti benar tanpa ada kondisi yang disediakan. Itu maksudnya ini. Kowe ngei wong iki mesti bener, mesti apik. Sik, kalau ada kondisi tertentu itu bisa jadi salah loh. Mangan babi iki mesti haram. Sik, kalau kondisinya apa namanya? Berbeda, enggak pasti haram loh. Jadi semua baik buruk itu ono apa sih? Ada kondisi juga. Kalau ya, vaksin pasti suci, piye, Bro? Vaksin pasti suci. Iki vaksin itu kan kalimat sains nih. Suci itu kan kalimat budaya. Iku disambungke enggak make sense. Dengan sumber agama. Suci itu kalimat budaya dengan touchingnya dengan rasa budaya, tapi dia hakikatnya kan bersumber dari pengertian agama, suci apa tidak suci. Apa definisi suci berarti yang dimaksud definisi suci? Ya, kita nyambung ke. Ya, suci itu kan kalau dalam fikih kan tidak najis. Najis ada dua, mukhafafah sama ringan sama mughalladhah, najis berat. Nah, vaksin ini disimpulkan suci, itu berarti tidak ada unsur najis, tidak ada unsur mudorot, tidak ada unsur yang sama Tuhan dimarahi lah gitu. Kira-kira pengertiannya begitu. Artinya kan pedomannya tetap agama itu, nah, suci itu. Kalau misalnya pada konsep itu saya melihat aspek sucinya, aspek amannya, aman, vaksin aman secara sudut pandang agama, itu bukan dari bendanya. Apakah bendanya mengandung babi atau bendanya mengandung haram, tapi saya melihat bahwa vaksin iki ijtihad manusia untuk menghadapi masalah. Yeah. Nah, itu ijtihad manusia itu sudah sangat baik menurutku. Yeah. Yo apik ijtihad manusia. Bahwa ijtihad manusia tidak selalu sesuai dengan harapan manusia 100%, itu tidak mengurangi bobot bahwa manusia berusaha untuk menghadapi bahkan masalah. Bahkan saya dikasih obat oleh dokter itu yang saya lihat nomor satu bukan obatnya, tapi itikad baik dia dan kasih sayang dia kepada saya. Dan saya lapornya ke Tuhan, ini ada dokter sayang sama saya, dia berikhtiar untuk mengobati saya, maka saya minum obatnya. Sehingga kalau ternyata obat itu mungkin tidak kondusif dan tidak relevan sama yang saya perlukan untuk sehat, jadi Tuhan baik yang akan merubahnya. Itu yeah. Saya menghitungnya gitu, Bang. Sekarang yang saya mau kejar ini, Bang, karena ini harus sabrang dan generasi sekarang yang menjawab. Jadi kan itu kan gradual, jadi tidak ada hitam mutlak, tidak ada putih mutlak. Bahkan kelabu pun tidak mutlak. Kelabu pun itu juga ada gradasi, ada turunan, ada mutasi, ada variabel, ada segala macam. Nah, itu kan bisa terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan teman, bisa soal makanan, bisa soal negara, bisa soal apapun. Bisa terjadi pada keluarga. Adil, bapak ibu adil kepada anak juga kan tidak mudah. Tidak hitam putih juga. Terus bisa terjadi pada masyarakat secara umum dan bisa terjadi pada hubungan antara rakyat dengan pemerintah atau dengan kekuasaan. Nah, sekarang dari seluruh probabilitas dan sifat gradual dari kebenaran itu yang jadi bergigir-gigir, berlapis-lapis, bertelundakan-telundakan yang tidak terbatas sebenarnya. Ya. Itu kalau diambil satu sintesis atau satu tarikan garis inti gitu, terus jadi bagaimana sebaiknya sikap manusia terhadap situasi gradual dari kebenaran? Oke, siapa yang akan menjawab ke situ? Tapi backgroundnya dulu gini. Kalau kita ngomong tidak ada mutlak putih, tidak ada mutlak hitam, tidak ada mutlak benar, tidak ada mutlak salah, bukan berarti informasi yang di tengah kinjuk ngambang, nggak jelas. Tetap ada gradasi lebih ke hitam, lebih ke putih, gitu tetap ada. Jadi tetap ada relatif lebih benar A daripada B, ada relatif lebih tetap, salah. Tapi tetap relatif. Ada, tapi tetap relatif. Tapi ada ukuran relatif itu. Jadi ukurannya relatif bukan absolut. Kalau saya menganalogikan terhadap keadaan sekarang ini, jadi seperti orang naik sepeda. Orang naik sepeda ketika berjalan itu, dia harus mengantisipasi setiap saat. Ketika roda dua ya, bedanya roda dua. Dia nggak bisa terus, oke, fix setangguh gini, ontelku saat ini, mesti tiba. Karena kondisi keseimbangan bergerak terus dalam naik sepeda itu. Jadi dalam menghadapi informasi yang sangat banyak ini, mana yang benar, informasi yang benar nanti, informasi yang nggak jelas benar salahnya, ntar tingkat kebenarannya naik, nanti ada tingkat kebenarannya turun, informasi tambahan ini ya, naik lagi ini turun, jadi terus-terusan seperti naik sepeda. Yang bikin bermasalah adalah wong naik sepeda yang malas. Wong naik sepeda malas itu golek roda tiga. Jadi dia wegah menjaga keseimbangan, golek gantolan iki. Pokoke aku percaya karo kae wae lah. Mbuh piye ra urusan. Aku percaya karo kae wae lah. Tapi mempercayakan kepada roda ketiganya karena dia tidak mau menjaga keseimbangannya sendiri. Pada semua informasi kebenaran itu seperti kita naik sepeda, kudu waspada setiap saat terhadap informasi yang masuk, terhadap keadaan yang berbeda terus-terusan. Ini kita akan punya konstelasi data dan informasi dan pengetahuan yang bergerak terus. Misalnya ada informasi bahwa misalnya vaksin api, vaksin elek, aku nggak punya ekspertisnya, ini masih imbang nih. Terus ada 3 orang ngomong ini baik, ini ada 1 orang ini buruk. Oke, mungkin yang 3 ini lebih benar, kan relatif ini bergerak. Neng sing 3 ini saya ngomong wong neng warung kopi, sing sisi saya ngomong dokter. Sik, bergerak meneh. Kan gitu terus ini. Kita hidup terus bergerak, tambahan informasi, tambahan obrolan dan seterusnya. Jadi tidak akan pernah pada sampai sebuah kondisi ya, mesti benar. Itu kan mesti kalau kita ngomong awam kan itu berarti kita bingung terus. Tapi kalau kita ngomong dengan ilmu atau dengan pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya agak lebih apa ya, memahami data-data, kan itu namanya waspada. Waspada. Ya. Dan menurut saya bukan bingung juga. Walaupun kita tidak tahu kebenarannya yang paling benar, tapi itu optimal yang kita, itu maksimal yang kita ketahui tentang kebenaran terhadap objek itu. Kalau menurut saya sih manusia bertanggung jawab terhadap apa yang datang ke dia. Dia tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran yang maha yang, benar, iya, yang luar biasa benar. Aku ngerti ini saat ini, asal semua informasi tak masukkan, maksimal tahuku segini, oke. Aku maksimal tahuku segini, berarti aku berlaku terhadap maksimal yang kuketahui. Bahwa besok ternyata yang kuketahui tidak terlalu benar, yuk adaptasi, bergerak lagi. Manusia melalui kesalahan-kesalahan kan yuk. Jadi pertanyaan saya tadi kan, bagaimana menyikapi gradualitas atau relativitas atau probabilitas dari kebenaran apapun dalam kehidupan ini. Terus, Nek, urusannya tuh sehari-hari gimana nyikapinya, kalau urusannya kemasyarakatan yang luas gimana, kalau urusannya negara gimana gitu loh, Bro. Oke. Kalau menurut saya begini. Jangan terjebak juga pada indecisive, bahasa Indonesianya apa ya? Tidak punya keputusan. Karena kita tahu bahwa ini relatif, terus kita enggak punya keputusan, itu salah juga. Kita perlu keputusan. Keputusannya adalah maksimal yang kita ketahui terhadap informasi itu, baiknya selebar mungkin, sepanjang mungkin secara waktu, semaksimal yang kita ketahui. Nek kowe pengen ngerti luwe akeh HP, nek ora ngerti ya berlaku terhadap yang diketahui saat itu aja. Karena manusia juga bergerak iki. Pengetahuan cah cilik, dewasa, remaja kan berbeda juga, jadi bergerak juga. Waspada tapi tetap harus ambil keputusan gitu. Tetap ya? Harus ambil keputusan. Hidup enggak bisa enggak ambil keputusan. Yeah. Ambil keputusannya tetap harus pada optimal kebenaran yang kamu pahami, walaupun bisa jadi salah di depan, tapi kita nggak punya pilihan lain. Meskipun tidak maksimal secara ilmu ya. Secara maksimal nggak, secara ilmu. Tapi optimal secara limitasi kita. Limit dengan keterbatasan kita. Jadi ya, yang disetorkan jadinya bukan kebenaran kepada Tuhan, yang disetorkan adalah ijtihad. Sak ngertiku ngene lho Gusti, nyun sewu nek salah, tapi sepemahamanku yang dikasih tahu Gusti Allah segini, yang tak olah maksimal segini. Nanti ya, kita akan ini. Kita teruskan yang urusannya sama optimalitas laporan kepada Allah itu ya. Saya kira untuk tahap probabilitas dan gradualitas kebenaran apapun saja itu sudah lumayan dijawab oleh Sabrang. Tetapi kesimpulannya adalah kita harus tetap ambil keputusan di dalam kewaspadaan. Jangan ada keputusan yang tidak waspada. Jangan saking waspadanya terus tidak bisa ambil keputusan.